قل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، إذا رجعتكم كجين كتاب جامع العلوم والحكم syarah hadis 40 oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan sampai pada hadis Irbad Ibn Sariyah, hadis yang sering dibawakan oleh para ulama ketika berbicara tentang manhaj ahli sunnah. Artinya hadis penting, hadis yang menjadi umdah, jadi patokan, pegangan, bahkan dasar dari pembahasan-pembahasan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Sampai kita pada ucapan Ibn Rajab, wa fil musnadi an Anas anna Mu'ad ibn Jabal qala ya Rasulullah ara'aita in kana alaina umara'u la yastannuna bi sunnatika wa la ya'khuduna bi amrik fama ta'muru fi amrihim. Faqala Rasulullah SAW, لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. Dalam musnad dari Anas bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau kami dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak berpegang dengan sunnahmu dan tidak mengambil perintahmu? Fama ta'muru fi amrihim, apa yang kau perintahkan pada kami tentang mereka ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, la ta'ata liman lam yuti'illah azza wa jal. Tidak ada ketaatan kepada siapa yang tidak mentaati Allah azza wa jal. Ini sering disalahpahami, dikira maknanya lepas ketaatan dari penguasa. Ini barakallahu fikum, makna yang salah yang akhirnya bertentangan dengan hadis-hadis yang menyatakan usbir, sabarlah sampai engkau bertemu dengan aku. Pertanyaannya sama. Allah la yastannuna bi sunnatik wa la yahtaduna bi hajjik. Qulubuhum qulubu syayatin. Hati-hati mereka, hati-hati syaitan. Nabi tetap menyatakan ittaqillah. Bertakwa kepada Allah, tetaplah kalian mendengar dan taat. Dan di sini dikatakan tidak ada taat. Ikhwanul Muslimin a'azakumullah, hadis ini sama dengan hadis-hadis lain yang juga sahih dan lebih banyak dibahas oleh para ulama, yaitu kalimat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Atau yang lebih sahih, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu pada kebaikan. Bedakan untuk tidak mentaati satu perintah yang zalim atau satu perintah yang dosa dengan melepaskan diri dari ketaatan, itu berbeda. Misalnya penguasa menyatakan kerjakan A, kerjakan B. Yang A mubah sesuai dengan sunnah, tidak bertentangan dengan hadis. Kerjakan, taati. Tapi ketika diperintahkan untuk bermaksiatlah kalian, tidak. Aku tidak akan bermaksiat pada Allah SWT. Karena taat itu pada kebaikan, bukan pada kemunkaran. Pada ketaatan pada Allah, bukan pada kemaksiatan pada Allah Taala. Wala yanzi'anna yadan min at-ta'ah, tetapi jangan melepas tangan dari ketaatan. Mereka kaum Khawarij membawa hadis-hadis yang seperti ini, walaupun hadisnya mungkin tidak sahih atau kurang sahih, mereka akan pegang kuat-kuat dan mereka akan berkata, lihat, kalau penguasa bermaksiat, enggak ada ketaatan pada mereka, kita lepas taat dari mereka, alias memberontak. Hadza ghairu sahih. Nanti akan jelas dengan sekian banyak hadis di bawahnya. Kharaja Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Sili umrukum ba'di." Saya ulangi. "Saya li umrukum ba'di rijalun. Yutfi'una minas sunnati wa ya'maluna bi bid'at wa yu'akhiruna salah an mawaqitiha." Kata Nabi SAW, akan datang nanti penguasa-penguasa kalian, yali umurakum, akan memegang urusan kalian, maksudnya pemerintah memegang urusan kalian. "Ba'di," setelahku nanti, "rijalun," orang-orang yang "yutfi'una minas sunnah," yang memadamkan cahaya sunnah, "wa ya'maluna bil bid'ah," dan mengamalkan kebid'ahan, "wa yu'akhiruna shalah," dan mengakhirkan salat dari waktu-waktunya. Faqultu ya Rasulullah, in adraktuhum, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengalaminya, kaifa af'al, bagaimana aku lakukan? Qala la ta'ata liman 'asa Allah, enggak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Maka diajarkan oleh para ulama, tetap salat pada waktunya. Kalau terpaksa mengikuti mereka salat di luar waktu, maka bukan salat yang wajibnya. Ini khonudin azza diajarkan oleh para ulama yang mengalami masa itu, ikutlah bersama mereka salat mereka, tetapi engkau tetap salat pada waktunya, karena salat keluar dari waktunya tidak sah. Wa fi amrihi bi ittiba'i sunnatihi, dan perintah Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnah, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti khalifah-khalifah yang lurus setelahku, ba'da amri bis sam'i wat tha'ah, setelah perintah untuk mendengar dan taat pada penguasa. Liwalatil umur, umuman secara umum. Ini dalilun ala anna sunnatul khulafa'ir rasyidin muttaba'ah. Ini dalil bahwa sunnahnya para khalifah itu muttaba'ah, harus diikuti. Kattiba'i sunnatihi, seperti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bikhilafi ghairihi min wulatil umur, berbeda dengan yang lainnya dari para penguasa-penguasa. Kalau para khalifah-khalifah yang lurus dari khulafah rasyidin, maka sunnahnya menjadi sunnatun tuttaba', selama tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallam. Maka kita berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan pemahaman para khulafa ar-rasyidin. Itu maknanya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad dan Jami' Tirmidzi dari Hudzaifah, qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam julusan, kami pernah di sisi Nabi dalam keadaan duduk. Fa qala inni la adri ma qadru baqa'i fikum, sesungguhnya aku tidak tahu berapa sisa umurku bersama kalian. Faqtadu billadaini min ba'di, maka ikutilah dua orang setelahku. Wa asyara ila Abi Bakr wa Umar, diisyaratkan kepada Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar, ikutilah dua orang setelahku. Wa tamassaku bi ahdi Ammar, dan ikutilah apa yang dipegang oleh Ammar. Wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud, dan apa yang disampaikan kepada kalian oleh Abdullah bin Mas'ud. Fasaddiqu, maka benarkan dia. Wa fi riwayah, dalam riwayat, tamassaku bi'ahdi ibni ummi 'abdin, peganglah kalian dengan apa yang dipegang oleh Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud, julukannya Ibnu Ummi Abdin. Wahtadu bihadji Ammar, dan ikutilah bimbingan Ammar. Hadis rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa naffa kathir, ini yang dijadikan oleh beberapa ulama untuk merajihkan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib dan menyalahkan ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Kedua-duanya berijtihad. Tapi mana ijtihadnya yang rajih, yang dapat dua pahala dan yang salah dapat satu pahala? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dengan hadis-hadis seperti ini, dan yang lebih sahih adalah kalimat Ammar qatalahu al-firqatul baghiyah. Ammar dibunuh oleh kelompok yang menyelisihi penguasa yang sah. Berarti yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, penguasa yang sah, sedangkan Ammar dibunuh dari oleh pihak dari sana, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, dua-duanya beristihad dengan dalil, dengan dalilnya masing-masing, maka ini kita tidak masuk ke dalamnya. Kita menyatakan kedua-duanya mujtahid dan dua-duanya mendapatkan pahala. Adapun ketika para ulama berbicara tentang rajih dan marjuh, mana ijtihad yang rajih dapat dua pahala dan mana ijtihad yang salah mendapatkan satu pahala, maka mereka akan berdalil dengan dalil-dalil ini. Wa naffa kathir min al-a'immah 'ala anna Umar ibn Abdul Aziz khalifatun rasyid aidha. Kebanyakan para imam-imam memasukkan khalifah yang lurus yang kelima. Kita kan selalu hafal empat: Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Baik. Fanasa Rasulullah sallallahu fi akhir umrih 'ala man yuqtada bihi min ba'dih. Maka di sini nas, ucapan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang harus diikuti setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu Abu Bakar, Umar, wa Khulafa Rashidin. Dan beliau berkata, Al-Khulafa Rashidun alladina umira bil iqtida bihim hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Bahwa Khulafa Rashidin yang dimaksud ketika dalam hadis yang sedang kita bahas ini berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa Rashidin al-Mahdiin. Siapa mereka? Disebutkan Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dari mana diambil? Diambil dari kesimpulan hadis inna fi hadis safina dari Nabi SAW, al-khilafatu ba'di 30 sana, khalifah-khalifah setelahku itu 30 tahun. Thumma takunu mulka, kemudian setelah itu terjadilah kerajaan. Waqad sahahahu al-imamu Ahmad wahtajja bihi ala khilafatil a'immatil arba'ah. Disahihkan oleh Imam Ahmad dan berhujjah dengan ini semua para a'imah yang empat: Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Semuanya berpegang dengan hadis ini, menyatakan yang namanya khalifah 30 tahun. Kalau dihitung Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, Uthman 12 tahun, kemudian Ali beberapa, kemudian dihitung sampai 30, itu berakhir pada Ali, dan setelah Ali Al-Hasan sebentar, tapi masuk di dalam 30 itu. Kalau mau ditambah 5 berarti Al-Hasan. Sehingga harusnya orang-orang Syiah tidak membedakan antara Hasan dengan Husain, tidak membedakan dalam hal memuliakan. Mereka memuliakan Husain tapi melupakan Al-Hasan. Padahal Al-Hasan termasuk khalifah Ar-Rashid yang pernah memegang tampu pimpinan sebagai penguasa, dan ijtihadnya dipuji oleh Rasulullah, yaitu mengalah kepada Muawiyah. Itu dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna bni hada sayyid, sambil digendong Al-Hasan dalam keadaan masih kecil, anakku ini adalah sayyid yang akan mendamaikan antara dua golongan, dua pasukan besar yang seperti gunung. Dikatakan inna bni hada sayyid, maka yang namanya sayyid itu Al-Hasan dan turunan Al-Hasan, Masya Allah, yang salihin. Tapi memang segalanya terbalik. Kaum Syiah Rafidhah, segalanya terbalik. Bukan Al-Husain tidak memiliki keutamaan, Kedua-duanya memiliki keutamaan karena Nabi menyatakan bahwa dua anakku ini raihataya fil jannah, dua raihatain dalam surga. Sayyida syababi ahli jannah, dalam riwayat dikatakan dua-duanya tokoh pemuda penduduk surga nanti. Al-Hasan wal Husain. Wal-Hasan syahid, dibunuh, diracun. Demikian pula Al-Husain syahid, dibunuh oleh mereka-mereka yang menganggap bahwa Al-Husain sebagai pemberontak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kedua-duanya syahid biidnillahi ta'ala. Tetapi yang masuk dalam khulafa' Rashidin adalah Al-Hasan. Berarti termasuk dalam perintah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' Rashidin al-Mahdiyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan. Adapun Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama menyatakan khairul muluk. Kalau dikatakan muluk, sebaik-baik muluk, sebaik-baik raja adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد أيضا. أدي من أمهكن bahwa عمر بن عبد العزيز sebagai khalifah yang lurus. ويدل عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة. Ditunjukkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala takunu fikum an-nubuwah masyaallah, terjadi tengah kalian kenabian sekehendak Allah. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa, kemudian Allah angkat sekehendaknya. Dalam masih kosong, masih banyak tempat. Kemudian diangkat oleh Allah sekehendaknya. Thumma takunu khilafah ala manhajin nubuwah, kemudian terjadilah khalifah-khalifah dengan manhaj nubuwah. Masya Allah, sekehendak Allah. Thumma yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha, kemudian Allah angkat pula khilafatun nubuwah sekehendaknya. Thumma takunu mulkan jabariyah fatakunu masya Allah, kemudian terjadilah penguasa-penguasa, dan itulah penguasa terjadi sekehendak Allah. Thumma yarfa'uha, kemudian diangkat. Thumma takunu khilafah ala manhajin nubuwah, kemudian terjadi lagi khilafah ala manhajin nubuwah. Suatu saat akan terjadi lagi manhaj khilafatun nubuwah. Thumma sakata, kemudian beliau diam. Jadi digambarkan khalifah Rashidin, khalifah-khalifah, kemudian kerajaan-kerajaan, kemudian khalifah lagi nanti. Falamma waliya Umar ibn Abdul Aziz dakhalai alaihi rajulun. Ketika Umar ibn Abdul Aziz memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah, masuklah kepadanya seseorang. Fahaddathahu bihadal hadith, disampaikan hadis itu. Fasurra bihi wa a'jabahu, maka beliau gembira dan beliau kagum dengan hadis tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ulama ditanya, lebih mulia mana, lebih tinggi mana, Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu? Ulama tadi terkejut. Engkau bandingkan sahabat dengan bukan sahabat? Wallahi, debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya fisabilillah lebih mulia dari mereka-mereka yang setelahnya. Tidak mengatakan Umar bin Abdul Aziz, yang setelahnya. Artinya sahabat dengan bukan sahabat tidak bisa dibandingkan. Sehingga kalaupun dikatakan muluk, maka khairul muluk. Bahkan ada yang berkata pula dari mereka para ulama, wallahi kalau aku tidak tahu itu Muawiyah, mungkin aku mengira bahwa Imam Mahdi telah lahir karena beliau di Syam. Dan ciri-cirinya persis seperti digambarkan tentang Imam Mahdi di Syam, memimpin perang jihad fisabilillah melawan musuh dalam keadaan dermawan, kerim ila akhiri, dan lain-lain dari pujian mereka para ulama terhadap Muawiyah. Sehingga dudukkan sesuatu pada tempatnya, jangan berlebihan. Adapun khilafah yang akan muncul nanti di akhir zaman adalah nanti Imam Mahdi dari turunan Al-Hasan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Ini Muhammad ibn Abdullah dari turunan Al-Hasan. kembali lagi, Syiah terbalik lagi, menyatakan Imam Mahdi dari Tulun Husain. Dan terbalik lagi, namanya bukan Muhammad Ibn Abdullah, mereka katakan namanya dengan nama-nama yang aneh yang mereka namakan, dan mereka berkata itu imam yang ke-12 yang telah lahir dan masuk ke gua Samirra, kemudian belum keluar sampai hari ini. Mereka selalu menunggu di pintu gua dan memanggil dengan kalimat ya imam, ya imam, ya imam. Dan lebih anehnya, mereka pernah mengadakan acara di depan gua dan kemudian orang itu muncul yang katanya Imam Mahdi tadi pakai cadar. Wallah pakai cadar, ada videonya. Kemudian mengatakan dengan nasihat singkat dan masuk kembali, hilang kembali. Ini barakallahu fikum keanehan Syiah Ar-Rafidhah. Mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Adapun riwayat-riwayat sangat jelas, Nabi menyatakan akan datang nanti imam yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, dan lahir di Syam, bukan di Iran. Di Syam, bukan di Irak. Di Syam, barakallahu fikum, adalah sekitar Palestina dan sekitarnya, termasuk pecah-pecahnya, karena memang dulunya luas Syam itu, kemudian terpecah-pecah. Kembali kepada kita. Wa kana Muhammad ibn Sirin ahyanan yus'al an syai'in min al-ashribah fayaqulunaha anhu imam Huda Umar ibn Abdul Aziz. Ibn Sirin kadang-kadang ditanya tentang satu masalah fikih, beliau jawab hal itu dilarang, tidak disukai oleh Imamul Huda, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dijuluki dengan Imamul Huda. Naam, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah seorang yang memiliki ilmu, seorang yang saleh, tidak diingkari. Tetapi jangan dibandingkan dengan sahabat. Sahabat jauh lebih mulia karena sekian keutamaan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tetapi Umar bin Abdul Aziz juga khalifah yang saleh, yang dikenal kesolehannya dan sangat bagus nasihat-nasihatnya dan besar jasanya. Apa jasanya? Mengumpulkan hadis untuk ditulis. Dia khawatir hilang hadis. Maka Umar menyatakan, kumpulkan semua hadis. Siapa yang memiliki hadis, tulis. Dan diperintahkan untuk dikumpulkan hadis-hadis. Maka tertulislah hadis di zaman beliau secara resmi oleh pemerintah. Sehingga orang-orang bodoh dari kalangan orientalis dan sejenisnya berkata bahwa hadis itu dibukukan setelah 200 tahun atau setelah sekian 100 sekian tahun setelah Rasul wafat, maka tidak otentik sama sekali. Ini kebodohan. Mengapa? Karena ditulis secara tidak resmi sudah banyak yang nulis. Bahkan sejak Rasul SAW masih hidup, Nabi sudah menyatakan uktub li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Dan juga sudah ada yang minta izin seperti Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ya Rasulullah, aku menulis semua yang kau ucapkan tapi Quraisy melarangku, mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, tulislah, sungguh tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Maka dicatat oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As dan tumpukan catatannya dijuluki as-sahifah, as-sadiqah, as-sadiqah. Saya ulangi, as-sadiqah. Saya tercampur dengan sahihah atau sahihah, itu adalah catatannya Abu Hurairah. Abu Hurairah juga mencatat. Ketika Rasulullah masih hidup, aku tidak mencatat. Kata Abu Hurairah, tidak ada siapapun yang memiliki hadis lebih banyak dari aku, kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As. Karena beliau waktu itu menulis, aku tidak menulis. Sampai Rasulullah wafat, berarti Quran sudah lengkap, tidak khawatir tercampur dengan Quran, baru aku menulis. Artinya, ini makna, bukan dalam nas Abu Hurairah. Maka beliau baru menulis setelah Rasulullah wafat. Itu perbedaannya. Maka di dalam rumahnya Abu Hurairah juga ada catatannya. Dan kebetulan catatannya disalin oleh muridnya Abu Hurairah. Salinannya sekarang masih ada. Ini khunudin a'azakumullah. Sayangnya ada di perpustakaan orang-orang barat sana. Mereka tahu loh, ini bahaya kalau sampai mereka merasa yakin dengan catatan ini, karena hanya dua rawi saja. Tayib, oleh karena itu, yang pertama mereka jatuhkan namanya adalah Abu Hurairah. Mereka menulis buku dengan judul Abu Hurairah, pendusta pertama dalam sejarah Islam. diikuti oleh Abu Rayyah di Mesir, menulis tentang Abu Hurairah, penjelekan Abu Hurairah. Syiah mengaminkan, emang Abu Hurairah begini dan begitu. Setali tiga uang mereka semua sama, bahwa mereka ingin memutus rantai riwayat kepada Rasulullah SAW dari yang tersahihnya, yaitu dari Abu Hurairah dan dari Aisyah, istri Rasulullah SAW yang paling cerdasnya. Maka mereka putus yang itu, dicerca. Ibnu Umar atau Umar atau Abu Bakar, mereka yang paling mereka cerca, mereka-mereka ini. Kembali pada kitab. Tetapi secara resmi, itu jasanya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, semua para ulama menyusun, mencatat. Aku khawatir hadis akan hilang, kata Umar bin Abdul Aziz. Maka terjaga kitab-kitab saat itu. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي إِجْمَعِ الْخُلَفَيْ الْأَرْبَعَةِ هَلْ هُوَ إِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ مَا مُخَالَفَةِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَمْ لَا. Ada perselisihan para ulama tentang ijma'nya khalifah yang empat. Kalau khalifah yang empat sepakat, apakah jadi hujjah atau tidak jadi hujjah? Kalau ijma' seluruh para sahabat, na'am, itu sudah jelas, tidak ada khilaf. Kalau para sahabat sepakat, itu adalah ijma', itu hujjah yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Yang ketiganya ijma'us sahabah. Tapi sekarang ada perselisihan dari para sahabat, tapi khulafa yang empat sepakat hujjah oleh sebab hujjah. Wa fi riwayatan anil Imam Ahmad, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa hakama Abu Khazim Al-Hanafi fi zaman Al-Mu'tadid bi tawrits dzil arham wa lam ya'tad biman khalafa al-khulafa wa nafadha hukmahu bidzalika fil afaq. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad dan dihukumkan oleh Abu Khazim Al-Hanafi. Ada dua pendapat, maksudnya Imam Ahmad pernah menyatakan hujjah, pernah mengatakan bukan hujjah. Wallahu alam, perlu diteliti riwayatnya, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Adapun Abu Khazim Al-Hanafi di zaman Khalifah Al-Mu'tadid Billah menganggap tawrits dzil arham, bahwa orang-orang yang merupakan kerabat mendapatkan warisan. Walam ya'tad biman khalafal khulafa, dan tidak menganggap sahabat yang lain yang menyelisih khalifah-khalifah yang empat. Kalau sudah khalifah empat sepakat, tidak peduli dengan sahabat yang lain. Wa nafadha hukmahu bidzalik, dan diterapkan hukumnya fil afaq, di seluruh penjuru di zaman Al-Mu'tadid. Walau qala ba'dul khulafal arba'a qawlan walam yukhalifhu minhum ahad, kalau khulafa yang empat berpendapat dengan satu pendapat yang sama, kemudian tidak diselisihi oleh siapapun dari para sahabat yang lain, bal khalafahu ghairuhu minas sahabah, tetapi diselisihi oleh yang selain sahabat, fal yuqaddim qawluhu ala qawli ghairihi, maka apakah didahulukan ucapannya di atas ucapan yang lain? Fi qawlani ayda, juga ada dua pendapat dari para ulama. Wal mansus an Ahmad, adapun yang disebutkan secara nas dari Imam Ahmad, annahu yuqaddim qawluhu ala qawli ghairihi minas sahabah, maka diangkat atau didahulukan ucapan khalifah yang empat di atas seluruh sahabat yang lain, apalagi bukan sahabat. Wa kadza dzakarahu al-Khattabi wa ghairuhu, demikian pula oleh Imam Al-Khattabi, kalau khalifah yang empat sudah sepakat cukup. Wa kalamu aktsari salaf yadullu ala dzalik, dan ucapan kebanyakan para salaf menunjukkan hal tersebut. Khususan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa innahu ruwiya 'anil nabi, karena sungguhnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin, dari berbagai macam sisi. Innallaha ja'ala al-haq 'ala lisani Umar wa qalbihi, Allah jadikan kebenaran melalui lidahnya Umar dan juga hatinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Syaibah wa shahahahu Ibnu Hibban. Dengan ini maka ucapan Umar menjadi pegangan. Di samping hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, apalagi diiringi dengan Abu Bakar wa Utsman wa Ali juga sepakat, maka tidak perlu menengok pada yang lainnya. Demikian pendapat aktsarus salaf, kebanyakan para salaf. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz yattabi'u ahkamahu, dan Umar bin Abdul Aziz khalifah mengikuti jejak Umar, artinya apa yang diputuskan oleh Umar maka dia akan putuskan. Wa yastadillu biqaulin nabi, Umar bin Abdul Aziz mengikuti Umar ibn Khattab dengan dalil, yaitu ucapan Nabi SAW, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih, Allah menjadikan kebenaran pada lidahnya Umar dan hatinya. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, qala Umar bin Abdul Aziz, sanna Rasulullah SAW wa wulatul amri min ba'dihi sunanan, bahwa Rasulullah SAW dan para khalifah-khalifah setelahnya telah menggariskan sunnah-sunnah. Al-akhdu biha i'tisamun bikitabin wa sunnah, berpegang dengannya merupakan i'tisam bikitabillah, berpegang dengannya merupakan pegangan terhadap kitabullah. Wa quwwatun ala dinillah, dan merupakan kekuatan terhadap agama Allah. Ini berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Rasyidin, itu adalah berpegang dengan Quran, itu adalah kekuatan dalam agama. Laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala an-nadhar fi amrin khalafaha, kata Umar bin Abdul Aziz, tidak boleh seorang pun menggantinya, tidak boleh seorang pun merubahnya, dan tidak boleh pula melihat kepada selainnya yang menyelisihinya. Man ihtada biha fahuwa muhtadin, siapa yang terbimbing dengan sunnah-sunnah itu maka dialah yang terbimbing, yang mendapat hidayah. Wa man istansara biha, dan siapa yang mengharapkan kemenangan dengannya, dengan sunnah-sunnah itu, fahuwa mansur, maka dia akan menang, akan ditolong. Wa man tarakaha wa taba'a ghara sabilil mu'minin, dan siapa yang meninggalkannya dan meninggalkan jalannya orang-orang mukmin itu, wallahu Allahu ma tawalla, Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling. Iktibas, iktibas, memetik ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi, wa man yushaqqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka dikatakan wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira, siapa yang menyelisihinya dan mencari jalan lain selain jalan orang-orang mukmin itu, maka Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa aslahu jahannam, dan akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Diambil dari ayat tadi, wa man yushaqqiq ar-rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, menjalani jalan selain jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nafi bihadal qadr barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salma tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.